Mare solo tanna adi dandang di pagato ulam pario bunyi kule tanyo badendang de ditingkah sisa malado kurang sungku jalan barampe di singkara singgah dahulu bareng padu makan jopange indah tampak bintu lalu bareng solo bareng tanamo bareng solo mara sunyu Pario bunyi kule tanyo badendang de ditingkah si sambalado kurang sungku jalan barampe di singkara singgah dahulu bareh baru makan jopan tidak tampak ondeh mamin tua lalu bareng solo bareng tanamu.